السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه وكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترية الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأدهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. وقال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا الله واتبعوا النور الذي أنزل معه منه أنزل معه أولئك هم المفلحون. أولئك لكي فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال الله تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. الأنفال آيات 74. Yang pertama wau Al-A'raf ayat 157. Amma ba'du. Para hadirin ingkang katan iki, sederek-sederek kula khususipun jamaah Masjid Agung Gangil ingkang sangat kula hormati, ada dua kebanggaan kangge kula sebagai ketua swajam Gangil. Kebanggaan pertama alhamdulillah sumalhamdulillah pawai ta'aruf yang kami selenggarakan menyambut satu Muharram 1434 berhasil dan sangat-sangat meriah. Yang tahun-tahun lalu pesertanya 600, 500, 700, paling-paling 800. Semakin ini percaya kena, gak percaya kena, pesertanya lebih daripada 1600 peserta. Oh, alhamdulillah 1600 peserta. Wong guys ke kotaan 1500 ngecek kurang ini. Alhamdulillah sekian banyak para bapak presiden saya tertib aman teratur, tertib aman teratur. Indah yang menjadi kebanggaan saya. Ya nopalin Joko semenekai, tapi nyatanya alhamdulillah tertib, aman, teratur, sopan, dan semua pemirsa sama muji. Itu loh orang-orang Al-Fajr aslinya begitu. Ini rame-rame ya karena dipicul mereka-mereka itu. Jadi kami sebagai pimpinan Al-Fajr Bangil sangat merasa bangga dan terima kasih pada peserta pawai ta'aruf dan pada pemirsa yang menjaga kondisi ketertiban, ketertiban dan keamanan. Kedua, kebahagiaan lagi apa yang disampaikan oleh Habib Thohir bin Abdul Wahhab. Kemarin lusa wonten ing majelis napa niku? Radu salat, alhamdulillah radu salat. Niki malih menjadi pemicu perjuangan kita. Jadi sampai kalau bapak sudah ini loh, kalau kita membela Rasulullah SAW, membela sahabat kanjeng Nabi radhiyallahu anhum, membela Esri kanjeng Nabi. Itu kanjeng Nabi bunga saestu, bunga saestu. Lur dengan bengun bunga kanjeng Nabi ini kuwi insyaallah besok akhirat sampai bakal oleh syafaati kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman niku. Men dengarkan apa? Rongokno niku. Dadi men kali kula niku belok aswaja. Belok alusan jamaah niku betul-betul menggembirakan hati Rasulullah. Membelok kanjeng Nabi, membelok sahabat kanjeng Nabi, dan bela istri Rasulullah, warga Rasulullah, kanjeng Nabi bunga. Besok sampean langsung dapat kali kanjeng Nabi yang akhirat. Ayo masuk sarko, aswaja aswaja ni dia. Tentang insyaallah bunga pula ni. Wonten salah satu pencinta aswaja dengan suara lantang keras. Pak Nur, niki agama Islam dihara arik no niku. Dikarkan ini krono niki. Alah sesat si aniku betul. Ngawo-ngawo. Jadi agama dihara no gara-gara si aniki. Ini pancen ini. Kata perzinaan, kata perzinaan dikor-kor gadawut aniki. Ini pancen ini. Dengan emosi mereka. Betul. Jadi akeh perzinahan kalau nemut ayat Allah kono ngandung kono ngandung kono waduh masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati nggih kanca-kanca sedaya segala anak-anak hati-hati saestu. Muga-muga yuga kula yuga sanes dipenjaga dening Allah taala. Nggih muga-muga cukup Allah taala. Tenan iki. Ma mu'minin sholihin yamutu. Ma min mu'minin sholihin yamutu. Illa hafidahullah fi aqibihi wa aqibihi. Lek ana wong mukmin sing saleh, nggih sampeyan iki muga saleh kabeh. Lek ana wong mukmin saleh, sembahyang lima waktu dilakoni, maca Quran dilaksanakno wiridan zikir masyaallah. Wong sing saleh nang keluarga nang tangga nang kanca sing apik. Gak tau ngrasani wong, gak tau menghujat wong, gak tau menghina wong, terutama ben tau mencaci sahabat wong sing saleh sampean. Mati sampean, jok patir. Anak sampean turun sampean kabeh petung turun dijogo dening Allah taala. Illa hamidullah fi aqibihi wa aqibihi. Dateng kula ni masyaallah. Kalau mendengar pedatona Haid Tahir bin Abdullah masyaallah alhamdulillah alhamdulillah. Jadi kita niki niat nawa itu mempertahankan agama Islam Allah Subhanahu Wataala. Betul-betul menyenangkan jenati, betul-betul menyenangkan jenati. Ulangi lagi masalah taruh, insya Allah tahun ngajeng panjang-panjang umur tambah kata tambah kata tambah kata mugo-mugo oleh ridhani Gusti Allah Taala. Nggih mugo-mugo nggih pun moga semakin diwaca. Pertama, qala Allah taala ngene iki sampean iki. Falladzina amanu lan wong akeh amanu kepada iman alladzina bihi kang kanjeng Nabi. Iman kang kanjeng Nabi belok kanjeng Nabi mempertahankan aswaja wa azzaruhu mengagungkan kanjeng Nabi. Ngagungno kanjeng Nabi agama digungno. Kanjeng Nabi diwaca selawat sahabat-sahabat dimulyakno wa nasoruhu lan membelo sapa wong iki kanjeng Nabi dibelo kanjeng Nabi mati-matian keluargae sahabate kesir-sirine dijogo dibelo temenan yen apa niku masyaallah wattaba'u dan mereka-mereka mengikuti an-nura in Qur'an alladzi unzila ma'al Qur'an sing diturunke Nabi ditukur asi asanes. Napa lak palsu niku? Iki Qur'an sampean iki lho. Mali alif lam mim tanpa tanda sampai minal jinna tanda. Iki Qur'an sampean iku. Iman sampean. Ya napa? Ulaika humul muflihun. Mereka merilah orang sing bejo. Wong sing selamat dunia selamat akhirat. Ana dunia diparingi tentrem nikmatane. Dibanding lancar usaha bahagia aja besok akhirat insyaallah dipun sedia swarga dening Gusti Allah taala. Muga-muga nggih ulaika humul muflihun. Al-A'raf ayat 157. Terjemahin ten iki. Nggih, menawa terjemahin. Kedua, sahabat Ansor Muhajirin. Muhajirin Ansor. Mereka beliau belum mereka ada orang sing baik-baik niki. Walladzina amanu. Wong-wong sing iman nang Mekah. Terutama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Al-Khattab radhiyallahu an. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu Nabi radhiyallahu anhu. Kabeh niki iman kabeh. Wahajaru hijrah tak makan Medina. Fajahatu jihad fi sabilillah. Walladzina awau, hari ini ansor ini. Walladzina awau, sing mari panggonan. Moga moga, amakai. Ini baju keloro, tak mengasih cipen. Mohon, dunia aku akeh, baru baru dan awau wana suru. Oh, tentak masya Allah, sahabat rukun sahabat niku. Saling menghargai, saking mulia, no saling, napa niku menolong. Ngono jare si Asia sahabat kafir kabeh ya apa iki iki lho Quran iki walladzina awau wa nasaru simani panggonan al-nasaru lan nolong belo tapi den sahabat wajirin ulaika humul mu'minuna haqqo mereka lah wong-wong sing iman sing teman-teman iman nang Allah taala alhamdulillah alhamdulillah niki pengalamannya Allah taala datang sahabat muhajirin dan ansar gelem di Allah Ta'ala lepon ngerti yang apa lahum mahfiratun mereka adalah orang-orang yang oleh pengampunannya Allah Ta'ala warizkun karim dan mereka-mereka akan rezeki yang mulia apa di kuswargo warizkun karim ini janji ini Allah Ta'ala para bapak para sahabat wajib Nabi muhajirin ansar dipun paringi pengampunan Allah Ta'ala diparingi rezeki sing mulya rupa swarga. Ngoten Pak niki lho Pak. Dadane jare kiyen Pak Al-Kafi kita mau siap yang pertama niku sahabat murtad kabeh. Masyaallah ya apa iki? Ya apa iki? Tekan di Quran jelas. Wacan men wacan iki. Walladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nurul ladzi unjil ma'u ulaika humul muflihun Al-A'raf ayat 157 yang kedua wajirin ansor puji dengan Allah Ta'ala walladzina amanu wajirin wahajar hijrah ke Mekah Medina wajadu jihad fisabilillah walladzina awaw walasaru dan mereka-mereka yang maringi panggonan kene ansor para soro nulungi hajirin ulaika humul mu'minuna haqqo lahum ma'firatu mereka akan mendapat pengampunan dari Allah ya Allah paling-paling untung-untunge wong wong sing sepuro dosane dening Allah taala regane sedoyo sing hadir muga-muga amali dipun terami muga-muga salah dipun sepunten dening Allah taala muga-muga mati husnul khotimah hai beta iman Islam ala ahli sunnah wal jamaah amin ya mujibas saidin pun lajeng sami napa niki niki kanjeng Nabi memberi isyarat lek kanjeng Nabi niku bari sedo sahabat Badar wongso bakar tok mular mular masyaallah kados-kados kanjeng Nabi pamit niki yang berapa niki pertama Anabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala khotoba pidato khutbah sama Rasulullah SAW Anas ibn Munsur pidato faqala dengan Nabi innallaha sak temani Allah iku khayyara ngomong milih cewek dengan Nabi dan istri hamba kanjeng Nabi bainad dunya wa bainama indahu bismillah Muhammad apa kok tetep urip nang dunya apa kon sedo pakai nikmat nikmat jangan sandingku pun Allah taala milih nikmat manjana mawon jadi kanjeng Nabi niki. Jadi sahabat karo mong sira niki. Hamba ya Allah taala kangge kanjeng Nabi niku. Dikon milih Allah taala. Apa wonten teman dunya, apa kon milih nikmat nikmat sing ana ngenku. Wa bainama indahu. Fahtaro dalikal abdu ma indallah. Mboten Gusti, kula milih ketenangan, kebahagiaan wonten ngarsa panjenengan. Kala babaka bakar. Nangis. Berarti bakar iku wong sing jeli. Orang sing kritis, orang sing pinter. Jadi kanjeng Nabi dawuh ngaten iku kaya-kaya pamit. Misakus kasih dan dunia kembali nang Allah taala. Mular bakar. Masyaallah. Fajibna gawo. Wong kanjeng Nabi kadar midhatu ngono kok bakar mular sih. Fajibna libukahi maring tangise bakar. Ayang taro yang tak milih sahabat Rasulullah an abdin khuyiro ayuh biro kanya Nabi berita ono si jambe kan jambe jambe an abdin khuyiro maka Rasulullah huwal mukhoyar jadi orang si dikon milih kan jambe jambe dikon milih Allah Ta'ala sehingga semua kata ini Abu Bakar Siddiq wakana bakar iku a'lamana paling ngerti diri kita wong sing ngerti, wong sing cerdas sudah jadi wong sing aja ya Abu Bakar itu tauhud jadi Masya Allah ya nopo Abu Bakar wong sing tauhud wong munafik gak mentas mantepan rokok juga masyia, Masya Allah Abu Bakar ini loh kanjeng Nabi jalan ngerti ini mular ngerti ya mbak ini kulit kanjeng Nabi kaya-kaya pamit itulah beliau Basiddiq radhiyallahu anhu. Sedaya gak bisa rongso. Fakola komentar kanjeng Nabi. Fakola sallam inna amanan nasi. Sak temene luwe loman-lomane menungso. Sak temene luwe percaya percaya menungso. Alaya ngaji ingsun. Ya loman ya percaya ya kuat ya iman. Fi suhbatihi dalam kekancan marang ingsun paling raket ambek aku kanjeng Nabi lho niku si gimana sih ah ngarani kirangan wa mali donyane dicurah kabeh kanjeng Nabi disok kanjeng Nabi kanggo belok ke Islam Abu Bakar dadi wong sing paling loman wong sing paling percaya wong sing paling iman kanjeng Nabi adalah Abu Bakar Siddiq adalan baik dalam pergaulan sehari-hari dadi koncone dadi pembantune donya dipeno kabeh Abu Bakar walau kuntum mutakhidan umpama aku mengambil seseorang jadi kekasih sak liyane Allah taala walau kuntum mutakhidan khalilan ghairi rabbi latakhadhu Abu Bakar sing apa ini dadi kekasihku Abu Bakar ambil aku meloi nemen ambil aku percaya nemen ambil aku Masya Allah cintai nemen Abu Bakar umpama aku itu mencintai seorang sa'liana ta'ala pasti Abu Bakar tak gaya kekasihku tapi walakin ukhuwatul islamis ukhuwa islamis paling dekat sahabat yang nabi-nabi Siddiq radhiyallahu anhu wa wadatuhu kekasih raja Nabi laya bakoyanna niki ke Isma Bakar wis masjid-masjid Nabawi pintu-pintu tutupan kabeh aja dibuka dadi lewong-lewong ketika sembahyang melalui pintu besar cuma pintu ya Bakar aja ab domeniku nggih pintu gede ana bolongan gawe liwat. Biasa ngoten niku kata ngoten niku. Masih bae rumen kata kulo siki liben kata. Pintu gedhe, lawang gedhe, ana pintu cili, gawe terobosan. Wis turun kabeh pintu gedhe iku. Cuma pintu Abu Bakar aja ditutup. Iku perintah Kanjeng Nabi. La yabqayanna fil masjid babun illa sitta. Tiap pintu masjid aja dibuka. Tutupen. Illa babu bakar kecuali bakar teh buka naik. Saking muliane Kanjeng Nabi, saking cintanya Kanjeng Nabi datang Abu Siddiq radhiyallahu anhu. Masyaallah, masyaallah. Latih sing kedua niki kula angsal informasi saking Al-Karam Ustaz Haji Yunus Muzammil saking Pakamriko. Kami niku ngada buku tentang mulia Abu Siddiq niki karena mati Abu Siddiq. Kula untung ada kitabe ing basa Arab. Namine Jami'u Karamatil Auliya. Juz 1 halaman 128. Ya Allah, ngenes kula mangsa iki. Niki critane. Qala Al-Fakhrazi fi tafsir surat Kahfi. Wa qad dzakara qalilan min karamati sahaba. Syekh Fakhrazi mufassir nafsiri kitab Quran ayat surat Kahfi ngeten fakola ceritane Syekh Fakhrazi amma Abu Bakar anapun utawi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an famin karomati ya Allah nggih setengah saking keramat Abu Bakar annahu sakmene kelakuan lama humila waktu jenazah diangkat dipikul ya Allah masyaallah nggih masyaallah jenazah dipikul batik dipun sareaken berdampingan kali Kanjeng Nabi Masjid Nabawi misuk-misuk kanca-kanca kula le haji muga-muga kabeh nggih muga-muga nggih sampean makin terus Kanjeng Nabi bersampean Bakar kali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu niki lho waktu jenazah Bakar iku dipikul kali para sahabat ya ila babi ke Nabi badhe melebet datang ke Kanjeng Nabi dari sahabat ya Rasulullah nudia diundang-undang assalamualaikum Rasulullah selamat bagimu ya Rasulullah niki lho jenazah Abu Bakar ya Allah napa niki insyaallah jadi enten yang matur Abu Bakar dengan Rasulullah assalamualaikum ya Rasulullah selamat bagimu ya Rasulullah hadza Bakar bil babi Abu Bakar semakin kanjeng Nabi wonten ngajeng pintu panjenengan meninggal itu Kanjeng Nabi niki lho Bakar semakin ada pintu panjenengan langsung buka dhewe lawang ini buka dhewe ya Allah dadi pintu terus Kanjeng Nabi ini buka dhewe kaya kok mempersilahkan bagaimana faidan albab qad infataha tiba-tiba pintu besar Kanjeng Nabi terbuka. Waidan dia hati pun ana suara tompo rupa. Ada suara. Yah tibu. Mina kubri. Sesuatu itu saka Kanjeng Nabi. Di dalam kubur Kanjeng Nabi ana suara. Bagaimana? Adkhilu udkhilu. Wis lebokno lebokno lebokno. Al-Habib ila Habib. Abu Bakar Al-Habib pertama. Al-Habib Kanjeng Nabi wis lebokno. Abu Bakar sebagai kekasihku lebokno lebokno ngoten Pak masyaallah ya Allah ngenes lho niki iki. Dadi Abu Bakar waktu dipun pikul badhe mlebet dhateng sareng Kanjeng Nabi enten sahabat sing ngulo salam. Nggih. Assalamualaikum ya Rasulullah. Hadza Bakar bil babi. Niku lek Kanjeng Nabi Abu Bakar dibuka pintu panjenengan. Buka pintu makbar Kanjeng Nabi buka nyambak. Ada suara. Lebokno lebokno lebokno lebokno. lebokno kekasihku nang kekasihne. Akhir pertama, bakal kedua Rasulullah. Niku setengah saking keramate bakal sedek diterima dengan cinta, diterima dengan gembira oleh Rasulullah SAW. Lungo tadi dulu. Jadi wong-wong Syiah, aku bakal dari kafir. Mungkin tak. Kanjeng Nabi berdampingan kubur kali wong kafir. Mustahil 100%. Masya Allah. Wong Sayyidah Bakar itu dipersilakan melbu kakaknya Nabi. Melbu kakak seku. Jadi wong Syiah, aku bakal itu kafir. Masya mal'u dilaknat Allah ta'ala inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Niki sangat saking keramati Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sekarang pindah, bagaimana kemuliaannya, bagaimana kekeramatannya, bagaimana derajatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 1, 2. Nomor 3, 4. Monggo dibaca. Anna Hurairah radhiyallahu anhu qala baina anna wa Rasulillah. Kanjeng Nabi cerita para sahabat dhewe kan kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi cerita iz qala tiba-tiba Rasulullah dawuh baina anna naibun waktu aku sare jadi kanjeng Nabi ra'aituni fil jannah rumangsaku aku ning surga. Rumangsaku ning surga kanjeng Nabi. Dadi ngipi kaya-kaya beliau di dalam surga. Faizan imratan tatabau ila jalu basrin. Aku mlebu surga ana siji omah panggung. Omah tingkat. Datang dia kono nang wedok wudu. Faidan imraton tata wadau wudu wajan iku. Ila jami bil kosri. Ono ngene pinggire rumah panggung. Pakut tu takon aku. Eto liman hadal kosri. Bagi siapa? Omah panggung iki liman hadal kosar kayak sopo omah panggung kok bagus kok indah kok megah. Jawab ya kalu sahabat yang jawab siapa aja pikir malaikat. Malaikat jawab li Umar. Oh niki Rasulullah niki rumah panggung Umar Khattab. Masya Allah wong isi ono donya mare duwe omah panggung di sarga. Itulah kemuliaan, keagungan dan derajatnya Umar Khattab radhiyallahu anhu. Masya Allah. Yang dengan Medina. Kalu sahabat matur, malaikat matur. Niku Rasulullah, niku dek Umar. Wadakar tu elek aku agak wana melbu. Sebab Umar temburuan. Kawan melbu aku. Wadakar tu eling. Giro tau ing temburuan Umar. Walau itu mudiran yang kreatif. Aku kepemel buah panggung kok ngono buah kusik. Kaya ngono megah, kaya ngono indah, kadang bu eling aku. Wah, aku lek mlebu kene, mbok malah tamburu e. Wis mulih ae sok. Sing kreatif dari ini. Lha ora ngerti iku. Kayane aku nek ngerti ora enten. Fa baka Umar. Mosok kanjeng Nabi kul tamburu panjenengan. Mau suka bunga-bunga ini sih. Pak Umar Khattab dan gini donya wis duwe oman gini swarga. Mbak Mular mau suka aja Nabi kula tembu de panjenengan. Qala Umar a alaika aghor ya Rasulullah. Kata majenengan tekan Nabi kula ning teburu boten. Itulah para Khattab radhiyallahu anhu. Wah aku sih masyaallah dia napa niki. Lha kok terus dibungsuk. Lorot bungsu, ayat yang siang, tauhid, macam ni ya, masya Allah. Mesonamai kureshin, berhala banyak kures, ya Allah. Salah opo, berhak salah opo. Umar salah nopo pada ribuan hadis yang menceritakan tentang kemuliaan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Ribuan hadis menceritakan tentang kemuliaan lan keramatan Umar Khattab lan Umar Siddiq radhiyallahu anhu. Sing akhir akhbarani Hamzah an abihi ana salasam qala siji pinter kanjeng Nabi dawuh ngeten baina anana ibun ami kanjeng Nabi sari sing pertama sari ada kanjeng Nabi niku ketinggal siji rumah panggung sing indah niki mboten syaribtu yakni laban aku ngipi kaya-kaya aku ngombe puan Masya Allah seger puan iku malam susu swarga hatta anggura ila rayi sehingga aku merasa seger ya jeri fi dufri sampai kuku rasa seger ape saking nikmate ngombe susu lajeng aw fi dzari sumana beltu marta ombe aku seger masyaallah seawak seger kabeh sampe kuku terus seger semari tak kenu sisa nang Umar ngoten dari ndek dadi sisa minuman kanjeng Nabi ku dipotari Umar Khattab radhiyallahu anhu mulya Umar Khattab masyaallah luar biasa kalu matur sahabat, wah malaikat, sahabat. Fama walaita ya Rasulullah. Napa panjenengan nak wili tentang event itu? Panjenengan minum susu, lalu sisai panjenengan kata tengok pada khotob. Kola al ilmu. Oh, iku tak wilani ilmu. Jadi ilmu pun bagian tak kena Umar Khattab radhiyallahu anhu. Oh, tempat. Napa mboten selisih antarane jare Kanjeng Nabi ana matla ilmu ali bagian mboten Pak Ali bin Abi Thalib allama syaistu sahabat paling alim tapi alim dalam ilmu hukum agama tapi Umar alim di dalam mengatur negara dewe jadi Ali bin Abi Thalib masalah agama hukum luar biasa tidak ada duanya paling alim menurut paling alim di dalam mengatur negara dua-duanya kodok apa hadisnya sohe semua niki para bapak para sederet soyo tentang kemuliaan Umar Siddiq radhiyallahu anhu Umar Khattab radhiyallahu anhu mergani para bapak saya ojo pisan-pisan terutama kanca-kanca Syiah jangan sekali-kali anda menghujat sahabat terutama Bakar Umar Usman terutama lain sampean kin ana akhirat gini tanggung jawab wis nggih dimiliki pertanggungjawaban hati-hati sampean lek sampean maca kitab-kitab Syiah Al-Kafi masyaallah penuh dengan caci maki sahabat kafir munafik gak mentan tekan rokok lebih-lebih garwa kanjeng Nabi Aisyah radhiyallahu anha Sofia ini Sof radhiyallahu anha ini Sofia itu ini Hafsah putrinya Umar Khattab wah gila ilang tentean Masya Allah naudhu bilang dalik loh karena kita membela kanjeng Nabi membela sahabat insya Allah besok akhirat muka-muka sedaya kocok-kocok lo angsal sawati kanjeng Nabi angsal pertolongan kanjeng Nabi angsal napa niku panduan kanjeng Nabi kabeh dadi ahli surga kabeh amin ya mujibas saili. Masih ada waktu kurang lebih 15 menit. Monggo kita adakan dialog. Baik usul-usul tentang rencana kita untuk mengadakan pawai ta'aruf tahun depan. Monggo usul-usul monggo. Atau bagaimana di oh, nggih. Yang banyak nikin gini. Nggih. Sik. Ade waca, masyaallah. Niki sing penting diwaca niki. Nek kalau nggih. Nek kula mboten ngerti niki, niki sing siji niki. Ha, niki. Dadi niku tentang kemuliaan dan sedek lan pada top. Bagaimana akidahnya orang Syiah tentang beliau dua? Wa min ta'assubatihim. Ya, terima kasih Pak Kadir. Munim. Setelah saking kefahamannya orang Syiah, kefanatikannya orang Syiah, anna ahlas sunnati. Na'udzubillah, na'udzubillah. Saat temennya orang ahli sunnah, gak kita temen ini. Gak kita temen ini. Indahum. Bagi orang Syiah, iku anjasul benajis. Ya Allah, ya Allah. Seperti najis. Sampai ngejak salam orang Syiah. Kita mani. Orang mah diubah tangannya. Najis sampai ini. Oh, tanda ini. Lu najis bang aceleng. Lu najis bang asu. Ini anjasu. Lu najis. Minal Yahudi wan Nasor. Bagi mereka. Oh, lu sudah aku najis itu. Mereka ini kalau si jual siat. Kalau salam gak ada satu pun gak ada. Kalau najis apa sih suruh salam? Ini dengan tadi kefanatikannya orang Syiah. Hatta law asobal badana sampai ono mu keringete malasa jamaah mu idune biopopone hatta law asoba sehingga lo menemai al badani badani orang Syiah apa syai'un suwi-cuwi minhum soal usaha jamaah wasaluhu diubah iki bantale wong jamaah iki mergo turu diubah. Oh ya Allah, terhina betul, terhina betul. Wasaluhu ma annal watahab bil ghaib walati indaung lesan isi padahal penek masyaallah wong si anuku ompos penek kotoran penek teletong penek iki kan najis tapi kan sempat najis dibalik. Lek kanggone awake wong alusam iku najis, lebih najis daripada orang Yahudi Nasrani. Sementara kena teleto, kena kotoran kita apa-apa. Napa? Satu. Dua. Wah, nikmali masyaallah. Wa min ta'assubatihim annahum yarawna al-bidah. Bila enggak ke Umar, tahu. Oh, bakal kok ngono kramate. Umar kok kramate. Sampean ana wong Syiah ketimangan kak bismillah ganti nih Allahumma al-an Abakar Umar Gusti muga-muga Abakar Umar semen laknat ganti bismillah niku panganane barokah jadi ya apa apa kae masyaallah masmane masmane iki masma sak temene mereka-mereka ngawiti mangan kake turu kake rumah dindingu bilane bakar lakna bakar Umar dadala tasmiyah dadi ganti bismillah fi kulli amrin dibalin Indonesia perkara sing api pangan kena api turu api nyebut gaya api lunga api dikawiti bismillah jok lakna ta bakar Umar aula wa hatu lebih dicintai lalu ya bagus innalillah wa inna ilaihi rajiun. Jadi mereka-mereka orang Syiah ngelakoni apa sempati gak bismillah. Lah kita mboten. Ada lunga bismillahirrahmanirrahim. Ada mangan bismillahirrahmanirrahim. Ada bismillahirrahmanirrahim. Niki kita. Mereka mboten ngelaknat bakal Umar. Lu dicintai, lu gede kejarani. Wa yaquluna kul ta'amin. Mereka-mereka ngomong saben-saben panganan lu'ina alai syaihoni sing panganan iku kadit pangan dinglakna terus syarat mengerti ajene Abakar Umar sabiina marotan oleh nglaknat 70 kali karena fi jadu bakon panganan iku nambahi barokah astagfirullahaladzim nggih wala ya falaman lau basiratun misga samar maneh bagi orang yang cerdas otaknya. Wong sing mlaku pikirane iki dendung saya iku. Mosok maca bismillah. Si akeh nglaknat bakal lumari. Gak mungkin mustahil. Bismillah iku kating lakone apa bismillah api ganjarane. Iku diganti nglaknat bakal luar. Jare ulama-ulama oh gak otak wong iku wis. kada pikir, kada iman. Ini yang mana ni? Mungkin ni. Balayak padkan gak samar. Alaman lahu basiratun inna haula la iman ala zalimane wala dina kan agamane masa Abu Bakar Umar kok ngono kramate kok ngono mulyane kok derajate gila nat dadi kan bismillah mustahil nggih mesti ben iki balhum bahkan mereka orang-orang Syi'arawido Bimin jubri syaitin termasuk golongan setan-setan, termasuk golongan setan. Maka dari kajiri Allah amal makhlukat alaihim. Demikianlah Allah Taala menampakkan kelakuan mereka rugi dunia, rugi akhirat. Orang dunia jauh berubah menungso akhirat. Kamu tak sekan rokok. Apa? Barangkali mau muliani. Maka muliani sadane kumpul kanjeng Nabi dilaknat-laknat masyaallah katimangan laknat Bakar Umar pe 70 barokah jadi masyaallah wa mahum fi kharijina minan nar sing tulisan Latin boten sampean niki enten iki nggih kate lebono kali ati dari asajat sawan wae dari asajat barang siapa mengucapkan ya Allah Ya Allah. As-Sajjad itu pengarang kitab Diyau Salihin. Pengarang kitab Diyau Salihin. Mendingan, barang siapa mengucapkan ya Allah, laknatlah Jibril. Jibril di laknat. Jibril ditekak lain kan. Jibril di laknat. Dan Tauhud lewo siamen tauhid iku Bakar Umar. Dadi sian iku lek ngomong tauhid pasti Abu Bakar Umar. Kira-kira setan. Tauhid. Barang siapa mengucapkan ya Allah laknat la Jibril dan tauhid Abu Bakar Umar setiap pagi sekali lek isu bisa nae. Diwiritan ya napa. Sejak kita niku. Astagfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa qayyum atubu ilaihi. Mereka mboten. Allah ma'al Jibril, al-an Abu Bakar, al-an mboten niku. Wiritane niku sekali. Setiap pagi sekali Allah menetapkan baginya 70 ribu kebaikan. Apa niki? Ya Allah. Dadi sepisan laknat Jibril, ngelaknat Abu Bakar, ngelaknat Umar, sepisan ae. Allah Taala madingi ganjaran 70.000 ganjaran. Dan menghapus darinya 70.000 dosa. 70.000 dosa dihapus. Astagfirullahaladzim. Ini lagi buatan akal-akalan jauh di Nasrani tidak mungkin. Buat mungkin. Mereka semua pelajaran orang-orang Syi'arawido itulah hasil daripada rekayasanya orang Yahudi Nasrani sejak dulu kala sudah benci alam Islam. Walan tardo angkal Yahudu walan Nasoro hatta tatabi amilatau. Jadilah ono uang setiap pagi melaknat Jibril, melaknat Abu Bakar, Umar, maka dia itu diberi pahala 70.000 pahala, dihapus dosanya 70.000 dosa, dan ngapa niku mengangkat baginya derajat 70 derajat. Astagfirullah ya Allah ngeten iki Pak, mergane Allah masyaallah. Muga-muga mereka niku tobat, mau durung mati ini ana apa cara ngeten iki. Wong niru Yahudi Nasrani. Mboten mambu Islam blas-blaso. Setiti kamu Islam. Masyaallah, sembahyange ngoten, wudune ngoten, mutae ngoten, segala macam. Gak mambu Islam blas-blaso. Perkara cocok kalau kanca kula sing wau. Banyak orang sing orang Islam diacak-acak gara-gara Syiah. Aku berzina gara-gara mutah. Betul itu. Masyaallah. Pun ada pertanyaan. Oh, jadi. Coba. Ada. sakit. Niki yen pengumuman wae. Alhamdulillah. Pengajian keliling aspajan niku laris depan niki. Pengumuman nggih mengharap kehadiran bapak saudara dalam acara pengajian keliling hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Muharram atau tanggal 24 November 2012 Badal Isya, tempat pondok pesantren Al-Ghazaliyah, pondok Al-Ghazaliyah Babat Randu itu ngumpul. Alhamdulillah nggih niki kaca-kaca sedaya hadiro teko lho. Jadi niki Sabtu malam Ahad persis tanggal pira niku sepuluh Muharram. Sepuluh Muharram tapi ini tasikin dami tapi ini alhamdulillah rame niku. Atas yo alhamdulillah duwe akeh iki. Tapi duwe akeh. Jadi tanggal 24 November niki pengajian keliling aswaja di pondok pesantren Al-Ghazaliyah Babat Randu Pitu Gunung Gasir. Gunung Gasir perapatan itu. Ini sudah 3 kali ini. Sudah 3 kali ini. Pendapat ini. Seneng. Ini masyarakat terkejut ini balik-balik ini. Alhamdulillah. Pembacaan selawat dan ceramah agama. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Segab. Mudah-mudahan. Ini kata ini. Al-Mahad. Nanti disoyo. Demikian. Ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi asyani wa darat ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi asyani wa darat asfatayaji rotal alam ya ohailal juni wal kah alu baitil mustafa zuni hum amanul adifa zakiri alu baitil mustafa zuni hum amanul adifa zakiri syubi umil anjumi zuh mislama qad ja'a fi sunan ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi asyani wa taraji ya salamun alik ya Rabbi asyadi wa taraji al-fata ya jirat al-arif ya uhail al-juni wal-kas wa safin lullil najati inda khifta min tufan likulli وَسَفِلُ لِلْنَجَاتِ إِذَا خِفْتَ مِنْ تُوفَانٍ لِكُلِّ فَانْجُبِيهَا لَا تَخُونُكَ وَاتَّصِمْ بِاللَّهِ وَاتَّعِ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَلَامٌ ya Rabbi asyani wa taraji ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi asyani wa taraji al-fata ya jiratal alamin ya uhlal judi wal Rabbi fawfana bi barakatim wa zinal husana bi hurmatim Rabbi fawfana bi barakatim wa zinal husana bi hurmatim wa amitanna fi tarik qadihin wa mu'afatin min al-fitan. Ya Rasulullah mun alik ya Rabbi asyani was daraji. Ya Rasulullah mun alik ya Rabbi asyani was daraji afata ya jiratal ala. Ya Ailal Jodi Wal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka la tu'afiya wal ma'abada tamitun al akhirah. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan taqabbala wa rizqan halalan ja'alna lana talmidana min alimin al khair wa la taj'alna wajha min syarri dhair. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adhaban nar wa adkhilna abrar rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.